ada di hatiku. Tiap saat, tiap detik selalu di hatiku, kau selalu di hatiku. Kau ilhamku, kau laguku selalu. Andai kata hari ini engkau datang, kau ku sambut, kau ku peluk. Kasihku.